Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhan ila Ramadhan, bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan berikutnya, di tahun berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ah, hari Jum'ah ke seminggu berikutnya, ke Jum'ah berikutnya. Wassalah ilal salah, salat ke waktu salat yang berikutnya. Mukaffirat, dihipit dua Ramadan, dihipit dua Jum'ah, dihipit dua waktu salat, itu akan mengampuni, melebur lima bainahunna, antara sholat, antara dua Jum'ah dan antara dua Ramadan. Dengan catatan, idastuni batil kabair, jika orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil, mungkin sekalipun berusaha masih sulit untuk dihindari. Tapi kalau orang itu menghindari dosa besar, asal dia rajin sholat, asal dia tadi itu rajin sholat Jumat, enggak meninggalkan sholat Jumat, asal puasanya benar-benar di bulan Ramadan, maka insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Tapi bagi orang yang berbuat dosa besar, hati-hati. Berarti obatnya sudah enggak berfungsi lagi nanti. Sholat yang mengampuni dosa karena penyakitnya terlalu parah. Ramadan yang mengampuni dosa, Jumat yang mengampuni dosa, kamu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit kamu karena kamu telah melakukan dosa besar. Tinggalkan minuman khamr, tinggalkan narkoba, itu dosa besar. Tinggalkan zina, tinggalkan homo, tinggalkan lesbian, tinggalkan itu onani, tinggalkan itu ngerasani orang. Tinggalkan mencuri, tinggalkan korupsi, tinggalkan dosa-dosa besar. Dengan sholat, insya Allah dosa kamu diampuni. Dengan Jum'ah, insya Allah kamu diampuni. Dengan Ramadan, insya Allah kamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita minta ampunan dengan amal ibadah tadi itu, tapi kita tetap melakukan dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil hindari sekuat mungkin. Tapi kalaupun itu dilakukan karena dia sebagai manusia yang mungkin kalah saat itu dengan hawa nafsunya, jangan putus asa dengan ibadah yang sudah diatur, antara Jum'ah dengan Jum'ah, antara sholat dengan sholat, antara Ramadan dengan Ramadan, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda, huwa syahrus sabr, Ramadan ini bulan kesabaran. Wasabru thawabuhu aljannah, dan sabar itu pahalanya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita alhamdulillah di Indonesia aman, saudara. Saudara kita ada di Palestine, sekarang merasakan puasa Ramadan dalam keadaan dibom sama Israel. Mudah-mudahan mereka mendapatkan surga Allah semuanya. Sebenarnya bukan itu menjadi kekalahan umat Islam. Tapi ini menyadarkan umat Islam. Ini membuktikan bahwa firman Allah itu benar-benar terjadi. Bahwa Yahudi itu adalah benci sama kita. Jangan dikatakan bersaudara atau baik sama kita. Bahwa mereka adalah musuh kepada kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar, lisan-lisannya mereka sudah nampak bagaimana musuh kepada kita. Kamu harus tahu rencananya lebih besar. Bom yang dikirim itu memang banyak menghancurkan bangunan-bangunan, ada juga kurban. Tapi rencananya ada yang lebih jahat, saudara. Ada yang lebih jahat. Ini membuka kedok. Nah, ini menyadarkan umat Islam dan juga membuka kedok nih. Masyarakat dunia semuanya menyaksikan bagaimana kekejaman Israel. Bagaimana? Tinggal sekarang kita bisa mengambil hikmah enggak kejadian ini? Kita bisa mengambil hikmah enggak kejadian ini? Ini yang paling penting. Lawan kita ini kadang-kadang lebih senang produk Israel daripada produknya umat Islam. Lawan kita ini lebih senang permainannya orang-orang yang dibuat Yahudi daripada ilmiah yang dari Al-Quranul Karim. Lawang anak-anak umat Islam ini lebih dia tadi itu cenderung dan gandrung dengan model-model rambut kah, pakaian kah, bahkan tato kah orang-orang Yahudi. Kadang-kadang pakai kaos dengan bahasa Inggris enggak tahu isinya bahwa di situ adalah kebanggaannya orang Yahudi. Bahwa itu adalah propaganda orang Yahudi atau sponsor daripada minuman khamer, dipakai sama dia. Sholat Allahu Akbar di masjid. Padahal itu mereknya khamer kadang-kadang dipakai. Karena itu wahai umat Islam, sekarang Allah buka. Nih ya, musuh sama kamu. Orang Yahudi itu Pak, dengarkan baik-baik. Mereka itu punya keyakinan bahwa alam semuanya ini dan isinya diciptakan oleh Allah untuk mereka. Jadi belai kambing sama belai umat Islam sama. Asal untuk kepentingan orang Yahudi enggak dosa. Walaupun anak-anak. Enggak apa-apa. Menghancurkan rumahnya orang Islam sama nebang pohon sama bagi mereka. Asal untuk kepentingan Yahudi enggak apa-apa. Jadi kita ini selain bangsa Israel itu adalah diciptakan untuk orang Israel. Karena itu mereka gak merasa berdosa. Suruh minta maaf gak mungkin. Nah, ini adalah gambaran umat Islam. Kemudian coba kamu pikir mana tokoh-tokoh atau pemerintahan Islam yang bersuara. Subhanallah. Kalau kita lihat di Indonesia, SBY bersuara mengecam. Masih ada demonstrasi di Indonesia. Lu negara Arabnya di Saudi mana? Rajanya ngecam enggak? Anda lihat nih. Ulama-ulamanya juga diam enggak? Wah, kalau ada di Masjidil Haram. Kita ini yang hadir di sini ini syirik ini. Yang maulud tegas, syirik. Mereka memborbardir kuburan-kuburan karena mereka menyatakan membasmi kesyirikan dan mempertahankan tauhid. Oh, banyak ini bang. Hebat gak? Tapi ketika sekarang Israel membunuh umat Islam, diem. Ada gak fatwa di Masjidil Haram? Perang Israel. No. Kalau di Masjidil Haram itu difatwakan perang sama Israel, kalah Israel, Pak. Enggak perlu demonstrasi umat Islam. Karena itu tanya itu sama orang-orang yang lagi gencar tauhid itu, yang syarak syirik terus itu menjadi wiritan ya. Tanya sama mereka, mana ulamanya kamu berbicara sekarang? Mana? Musuhnya bukan Yahudi, musuhnya bukan Nasoro, musuhnya kita. Kita yang jadi musuh, kita yang diserang ada di mana-mana. Karena itu, ini adalah membuka kedok sebenarnya. Membuka kedok. Yang diem siapa sekarang ya? Yang peduli siapa? Mana negara itu? Negara yang di situ ada Mekah dan Madinah, mana bersuara sekarang? Kenapa kok tidak bersuara? Kenapa kok mesra masih tetap sama Amerika yang mendukung Israel? Kenapa masih mesra? Tanya, kenapa? Suruh jawab itu. Yang gencar-gencar mensyirik-syirikkan umat Islam itu. Suruh jawab mereka. Karena itu kita harus sadar. Kita harus sadar. orang di Gaza itu enggak butuh Anda datang ke sana untuk perang. Mereka sudah siap perang kok. Mereka butuh senjata sebetulnya. Kalau dikirim sama negara-negara Arab di sekitar situ menang, enggak kira ono kalah. Karena mereka lebih berani daripada orang-orang Israel. Cuma di Pulau Gada sama orang Arab sendiri, Pak. Di Pulau Gada sendiri sama orang sana. Karena itu kita harus betul-betul sadar ada di sini. Anda doakan. Terus Anda berdakwah ada di Indonesia. Terus ajak umat Islam sadar. Jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran Israel. Ajaran-ajaran orang kafir. Dan jangan terprovokasi dengan propaganda orang-orang yang hak. Sok dia mempertahankan tauhid, tapi dia menyerang umat Islam. Dan dia 1000 bisu untuk tidak mengecam Israel. Bisu. Subhanallah. Mereka siap menembak umat Islam yang ziarah. Mereka siap menghancurkan kuburan-kuburan. Mereka siap membongkar situs-situs sejarah Islam, tapi mereka tidak siap menghadapi Yahudi, saudara. Tidak siap menghadapi orang-orang Israel. Mereka diam. Karena itu, mari kita sadari bahwa kita doa. Kita jangan terprovokasi. Dan ada bisyarah dari Nabi. Ada bisyarah dari Rasulullah. Memang ini semakin mereka itu ganas. Anda harus tahu. Akan terjadi banyak perang di negeri Arab. Yakthurul haraj, kata Rasulullah. Banyak perang, banyak pembunuhan. Terus demikian. Dan akan semakin parah, saudara. Nanti Yahudi akan semakin kuat, akan semakin ganas. Tapi satu saat nanti akan muncul seorang pemimpin yang dia akan bisa memimpin umat Islam menghancurkan Yahudi. Satu qatiluna al-yahud wa sataqtulunahum, kata Nabi. Kamu bakal akan perangi orang Yahudi. Kamu akan bunuh mereka. Hatta law anna ahadahum yahtabi wara al-hajar wasyajar yaqulu al-hajar wasyajar ya muslim hada yahudi wara'i faqtulhu. Sampai nanti batu-batu, pohon-pohon ini pun akan bantu umat Islam. Kalau ada sembunyi orang Yahudi di belakang pagar atau batu atau pohon, akan memberikan sinyal dan berbicara itu pohon dan batu. Eh Muslim, di belakangku ada Yahudi. Bunuh. Dan di situ semua akan merasa senang dengan kehancuran Israel. Karena memang Allah telah menampakkan bagaimana kekejaman, keganasan daripada si Israel tadi itu. Itu akan terjadi, saudara. Kita jangan terlalu gegabah, jangan nanti karena kejadian itu akhirnya kita bentrok sama umat Islam sendiri, tapi kita tunggu saatnya. Pasti Rasulullah benar. Dan kejadian ini bagaimana Israel akan menguasai, akan menghancurkan, dan akan bagaimana negara-negara Islam ini akan saling bertempur, ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih nanti pertempuran sekarang Syam sudah hancur, Irak sudah hancur, tinggal Hijaz, Saudi. Kalau Saudi hancur, di situ sudah berarti janji Rasulullah akan keluar nantinya. Akan terjadi peperangan yang hebat ada di Saudi nanti. Akan terjadi kebakaran api yang luar biasa. Hadis sahih riwayat Bukhari. La tagamusa'ah hatta takhrujan naru min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bil Basrah. Tidak akan datang hari kiamat sehingga akan terjadi kebakaran besar, api menyala di negeri Hijaz, yang mana besarnya api tadi itu bisa menerangi unta-unta yang ada di Basrah di Irak. Akan terjadi itu, saudara. Dan itu adalah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah bukan karangan Nabi, bukan itu ramalan, tapi itu adalah dari tentunya dari ilham dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah semua ini adalah lambang atas kebesaran Islam. atas kejayaan Islam dan kebenaran Al-Quran yang menyatakan bahwa Israel, bahwa Yahudi adalah musuh umat Islam selama-lamanya. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya jadikan umat Islam yang bersatu. Amin. Allahumma amin.